أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau berikan nikmatnya ibadah, nikmatnya yakin padamu, nikmatnya rezeki yang halal barokah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya rumah tangga sakinah, nikmatnya istiqomah ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Hadirin, rugi kalau tidak berdoa. Karena apa yang bisa dilakukan oleh seorang penceramah? Dia paling bicara, dia tidak bisa memasukkan ilmu ke otak orang tanpa izin Allah. Tidak bisa membulak-balik hati tanpa izin Allah. Tidak ada. Tugas seorang penceramah ya cuma meluruskan niatnya, bisa ikhlas atau tidak. Lalu berusaha bicara yang benar. Dan itu pun sekuat tenaga harus diamalkan. Selebihnya Allah lah yang memberi hidayah, memberi taufik. Makanya jangan pernah lalai dari doa. Sudah? Om, ya silakan duduk semua. Yang motret, hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas ya. Hadirin, kalau saya lihat di sini semuanya ada kemiripan, yang hadir di atas, di bawah, ini wajah-wajah banyak persoalan ya. Persoalan, masalah adalah bagian dari karunia, bukan bagian dari beban. Rasulullah punya masalah tidak? Jawab hadirin. Ada masalah? Sedikit atau banyak? Sederhana atau rumit, ringan atau berat, hasilnya hina atau mulia, nah, begitulah. Jadi makin berat masalah itu kalau disikapi dengan baik, makin mulia dia. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana hadirin? Baru juga sekali ketemu di masjid ini. Nah inilah salah satu masalah kita, yaitu kebanyakan mikirin masalah orang. Berat ringannya masalah bukan pada masalahnya. Ingat teori ujian ya. Ujian itu tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi kalau kita stres, sengsara, nelangsa, benar ada ujian, tapi pasti yang membuat kita menderita itu adalah salah menyikapinya. Rasulullah lebih berat dari kita dan biasa saja ya, para sahabat, para pejuang. Secara sederhana, berat ringannya masalah itu, satu, orang itu akan jadi berat dalam hidupnya kalau cita-citanya hanya duniawi. Kalau orang dalam pikirannya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ujian, penghargaan, cinta manusia, ya selamat menderitalah. Pasti semua urusan jadi berat. Beda dengan yang pikirannya akhirat, yang cita-citanya jadi ahli sorga, yang cita-citanya beda. Yang ingin punya rumah di dunia dengan yang ingin punya rumah di sorga, beda sedekahnya. Nanti dari kotak infak aja udah kelihatan. Ya. Yang ingin punya rumah di sorga, nggak ada beratnya sedekahnya. Satu, orang itu berat tergantung cita-cita. Yang cita-citanya pengen masuk sorga, dunia ini ringan, Pak. Ada seorang suami yang istrinya galak sekali, yang kalau orang tidak kuat, dia malah suka cita. Karena dia membayangkan, selama dimarah istrinya, dosanya berguguran. Habis itu dosa. Pahala istri dikasihkan sama dia. Banyak tuh pahala. Dosa habis, pahala meningkat, peluang ke sorga membesar. Ya, pasti bukan dialah katanya bidadarinya. Gitu. Jangan kayak gitu, Pak. Itu salah, Pak. Harus mengajak istri ke sorga. Yang kedua, berat ringannya hidup. Satu apa? Tadi kenapa berat hidup? Ya, cita-cita. Jadi di sini yang paling banyak pengen jabatan, kedudukan, dia berat tuh hidupnya. Dengar kata mutasi, teh kayak mutilasi. Kenapa ada cemburu buta? Itu berat, Pak, cemburu tuh. Pusing, stres. Pernah ngerasakan cemburu? Berat, berat, berat. Kenapa? Karena memang penyebab yang kedua, yaitu sangat berharap bersandar kepada selain Allah. Yang satu tujuannya, yang kedua siapa sandarannya. Orang yang paling banyak berharap bergantung kepada makhluk pasti hidupnya susah aja, udah capek aja, Pak. Silakan rasakan kalau lagi galau, pasti lagi bersandar kepada selain Allah. Ya, benar. Yang ketiga, berat ringannya hidup itu tergantung ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mudahkan, beres saja, Pak. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekira Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Makanya maaf-maaf saja, Pak, kalau banyak urusan tidak sibuk dengan berharap pertolongan Allah, ya selamat menderita. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita bahas bagaimana supaya ditolong Allah. Setuju? Setuju tidak, Adin? Kalau setuju yang jelas. Kalau setuju, setuju. Setuju? Alhamdulillah. Dalilnya saya kira Bapak Ibu sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, pembuka pertolongan Allah bagimu. Jadi kalau ada masalah tuh langsung ingat, ini saya harus ditolong Allah nih. Gimana caranya? Ya dua ini. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga ketika terjadi sesuatu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang sabar itu yang ketika ditimpa musibah tuh dia udah enggak ingat apa-apa selain Allah. Kami milik Allah, kami kembali ke Allah. Nah, ini kita coba jabarkan dalam lima hal. Ketika kita ditimpa musibah, kan sabar itu pada pukulan pertama, Pak. Jadi kalau pukulan pertama enggak ingat Allah, susah sabar. Gimana ingat Allahnya? Satu, ketika terjadi sesuatu, ingat surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali dengan izin Allah. Dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, inna dzalika 'alallahi yasir, dan mudah bagi Allah. Ya. Jadi tidak ada kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ataupun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman ke Allah, Allah ngasih petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika terjadi sesuatu, langsung kita ingat ini izin Allah. Pas keluar, sendal tidak ada, ini izin Allah. Izin Allah bukan? Mungkin Allah mau ngasih sepatu baru kepada saudara, sehingga yang ada keselip, atau ada yang perlu. Sampai keluar mau nyebrang, tiba-tiba ada orang mobil motor lewat, kena comberan, buat kena baju, dan pas dia menguap, izin Allah bukan? Jawab hadirin yang kompak, jangan bikin emosi nih kan. Izin Allah bukan? Gak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Semua. Makanya yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Nah kalau izin Allah, penjahat juga diizinkan oleh Allah. Kalau Allah mau izinkan, kejadian koruptor tuh terjadi dengan izin Allah, tapi dia akan nanggung tuh. Semua perbuatannya akan kembali. Kalau Allah tidak izinkan, berapa banyak maling yang gagal ya. Ada yang mau maling ayam, ayamnya gak ketangkep, dia yang ketangkep. Emang udah gitu garisnya Pak. Tapi itu lebih baik yang ketangkep KPK itu sebetulnya izin Allah semua. Malah itu boleh jadi terkabulnya doa orang tua. Orang tua kan, ibu koruptor itu doa minta anak yang soleh. Nah ini anaknya koruptor, oleh Allah diijabah doa orang tua dengan cara dibukakanlah informasi, lalu tangkep oleh KPK, jadilah dia berhenti korupsinya. Kan bagus kan? Harusnya keluarga yang ditangkap KPK itu berterima kasih itu sama KPK, termasuk yang ditangkapnya. Aduh Mas KPK, terima kasih, saya ditangkap ini izin Allah, saya selamat, berhenti nih saya korupsinya. Teman-teman saya yang belum ketangkap masih korupsi nih. Susah mikir ini ya, rada berat, hadir nggak apa-apalah hadir. Izin Allah, seperti Pak Basuki yang meresmikan ini ngomong Al-Ma'idah, izin Allah bukan? Izin Allah itu. Jadi sedunia sekarang tahu Al-Ma'idah ayat 51 ya. Oh tidak ada satupun ayat yang menggegerkan selain ayat Quran. Cukup satu ayat saja sudah goncang nih Indonesia. Dunia malah Pak. Izin Allah tuh Pak. Makanya yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Di mana ridho Allah? Ridho Allah itu ada pada amal-amal yang Allah sukai. Itu ridho Allah. Nih pertemuan ini izin Allah atau ridho Allah? Kalau niatnya benar ridho Allah, kalau yang dilakukannya benar ridho Allah. Tapi kalau ada intel kesini misalkannya niat ngintelin saya, itu izin Allah, tapi mungkin Allah gak ridho. Kecuali kalau intelnya terus tobat sesudah ini ya. Ya kan tergantung niat dan amal. Dua. Bu, ibu, kalau suami marah izin Allah bukan? Iya bu. Suami tetap dapat dosa kalau marahnya dengan niat dan cara yang tidak benar. Tapi bagi ibu yang dimarahi, ingat yang kedua ini. Ini pasti ada hikmahnya. Pasti kebaikan. Kalau orang beriman, enggak ada kejadian kecuali baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu selain mukmin. Jadi kalau kita merasa beriman, baik semuanya. Inna asabat khusra'u syakar fakana khairullah. Jika Allah memberikan karunia, syukur, maka itu kebaikan baginya. Jadi karunia Allah itu belum tentu baik, Pak. Dapat uang, naik pangkat, kecuali dengan syukur. Jadi kebaikan. Dan kalau Allah memberikan dara'u, kemudaratan, sabar. Sabar, fakana khairullah. Diberikan musibah, kemudaratan, sabar, maka kemudaratan pun baik baginya. Jelas hadirin? Jadi enggak ada tuh rugi buat kita kalau benar menyikapinya. Tenang, tenang. Heboh-heboh kemarin itu baik tuh kalau disikapi dengan benar. Ya. Halo? Tenang hadirin. Tenang ya. Yang ketiga, semua sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam perintah-perintah Allah pasti sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Juga dalam aneka cobaan hidup, Allah Maha Adil. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari siapapun. Allah tahu fisik, intelektual, keimanan, mental, keilmuan, finansial. Allah tahu tentang kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dan kalau dia memberikan ujian ke kita, pasti udah diukur, karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin ujian SD, pelajaran SMA, zalim itu guru, ya. Mustahil Allah yang Maha Baik, yang Maha Adil, yang Maha Bijak memberikan kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan, kan jadi enggak adil. Makanya jangan suka mendramatisir masalah. Keep cool, man. Apa? Apa artinya emang? Dilarang merokok. Tenang hidup. Jangan suka didramatisir ya. Tenang, lagi duduk tiba-tiba ada yang kentut. Tut. Benar dong, Pak. Ini majelis ilmu nih. Ini masjid nih. Nah, ini mendramatisir masalah. Tut, izin Allah nih. Pasti ada kebaikan di sini. Alhamdulillah. Telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau. Alhamdulillah masih peka hidung saya. Enggak lama lah, enggak lama ya. Dah udah kentutnya mau gimana lagi? Ya? Dimarahin juga nggak mungkin masuk lagi. Ya sudah tenang aja mas, nggak kedengaran kok. Gitu, beres aja. Daripada jadi masalah baru, tenang Pak. Kalau ada apa-apa tuh jangan suka emosional. Ban meletus. Udah, wah cilaka nih ban meletus. Enggak, hanya ban aja kok. Pak, ban meletus nih Pak. Iya Bu. Sudah sama-sama kita dengar. Gimana Pak? Ya semuanya juga ada waktunya Bu. Ini izin Allah. Apa artinya Pak? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kalem aja Bu. Tapi masih jauh nih Pak. Ke kantor masih 2 km. Artinya Allah ingin kita olahraga. Bapak kolesterol naik nih. Kurang olahraga. Ayo Bu, Bapak yang naik, Ibu yang dorong. Kita oh hadirin, semuanya juga udah dihitung oleh Allah, ya benar? Semuanya ada kebaikannya. Gak ada tuh Allah berbuat jelek tuh, gak ada. Gak ada iseng, gak ada apa-apa, semuanya baik. Kalau disikapi dengan baik, betul? Maka jangan suka didramatisir. Ada yang mau pensiun, suka stres. Kenapa Pak? Aduh, sebentar lagi pensiun, cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum tamat sekolah, aduh saya gak kuat. Gitu Pak. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Aneh. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal. Malah stres sekarang. Ah, jalanin we hidup mah ya. Betul? Jangan suka didramatisir. Jangan suka dipersulit. Ini saya lagi senang-senangnya cerita keluarga. Bu, Pak. Pak, Bapak. Ya. Jangan suka marah-marah sama istri ya. Ini hampir di tiap masjid saya ngingetin ini nih. Janganlah, istri itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Dibiarin, tetap bengkok. Jadi digimanain? Ya disabarin. Didoain. Disolatin, Pak. Bukan jenazahnya, Pak. Nanti babak akhir saya kasih tahu rahasianya ya. Emang wanita gitu, Pak. Suka enggak jelas, ya. Oh, ibu-ibu langsung melotot. Coba, Bu. Ibu yang baik. Jawab dong, Bu. Bu. Kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Semua dengar ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tuh, mereka ketawa sendiri. Mereka bingung. Jadi jangan didramatisir, Pak. Kalau istri suatu saat gitu ya, biasa rileks aja. Hei, Pak. Dengerin ini ya. Jangan mudah terpancing oleh wanita, oleh istri khususnya. Tenang, tenang. Ingat selalu ceramah ini. Ingat selalu ceramah ini ya. Tenang, memang gitu. Kadang-kadang wanita cepat terubah pikirannya. Pah, pah. Ya, Bu. Hari Minggu kita kan ada kondangan. Oh iya, benar. Ibu pakai baju yang mana ya, Pak ya? Terus Papa. Atau terserah Ibu. Pakai aja yang paling nyaman. Coba deh kalau ditanya terjawab, Pak. Pakai yang mana? Jangan terserah-terserah. Salah kita, Pak. Padahal niat kita benar. Ya udah, atau Ibu teh mau pakai yang mana? Yang merah atau yang biru, Pak? Yang merah, Bu. Ibu kalau pakai yang merah tuh keren. Tapi kan biru juga bagus, Pak. Atuh silakan Ibu pakai yang biru. Eh, keluar teh ijo, Pak. Biarin, biarin, biarin. Sepanjang masih sesuai syariat, biarin. Jangan, Bu, apa-apaan. Pak, mau dimasakin apa nih? Awas, jangan nyebut terserah, Pak. Apa ya? Udah deh, bikinnya kali ini opor ayam. Ayam tuh mahal, Pak. Coba. Bu, karedok aja yang gampang. Papa kan mencret. Ya udah tuh, Bu, ampun. Salah melulu. Beli we di warung sana, di warteg. Bilang aja masakan mama gak enak ya. Gitu. Oh, istighfar, istighfar. Ibu, ada yang kayak gitu gak, Bu? Pasti gak ngaku. Gak apa-apa gak ngaku juga, udah ngerti ya. Jaga pandangan, Pak. Jaga pandangan. Ini di undangan, semua dandan. Hanya ibu yang halal, yang lain gak halal. Iya, Bu. Ini juga lagi dijaga. Ah, kenapa sih lihat perempuan itu terus? Hah? Kenapa, Pak? Enggak, Bu. Ah, ibu juga lihat. Emang dia sama saya cakepan mana? Hah? Cakepan mana dia sama saya? Atau Bu, cakepan ibu. Bohong. Bohong. Gak percaya coba, Pak. Kita juga harus ngomong apa? Ya, atau udah cakepan dia lah. Dasar lo laki, pulang, pulang. Makanya kalau udah kejadian pahit begini, Pak. Dah, tenang ya. Ingat selamat saya ya. Jangan terpancing, senyum aja, Pak. Ada kuncinya, yaitu yang keempat. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Kebaikan apapun yang datang padamu itu dari Allah. Dan keburukan yang menimpa karena kesalahanmu sendiri. Jadi kalau udah kayak gitu situasi pahit, enggak usah didramatisir, langsung ingat, ya Allah, saya yang sering nyakitin orang, sekarang saya dapat. Pak, yang benar dong jadi lelaki. Aduh, persis tadi saya ngomong sama karyawan, yang benar dong kalau jadi karyawan gitu. Allah tahu semua dosa kita, Pak. Karyawan enggak berani bicara ke kita, tapi Allah bisa bikin orang lain ngambek ke kita, benar? Makanya kalau ada kejadian tuh bawanya adalah istighfar, tobat. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Kalau istighfar tuh mohon diampuni, ditutup, dihapus yang lalu. Kalau tobat, ke depan supaya kita terjaga tidak melakukan keburukan lagi. Kalau istighfar bisa oleh diri, bisa minta diistighfarkan oleh orang lain, kita mati juga tetap orang lain bisa mendoakan ampunan ke kita. Kalau tobat harus oleh diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kepahitan tuh orang tuh susah tobat, susah minta ampun kembali ke Allah kalau dia merasa sebagai korban. Ya Allah, istri saya teh gitu-gitu amat, padahal jadinya dia marah pasti ada dosa kita di tempat lain yang mengundang kepahitan itu. Kayak kita kecopetan, copet udah pasti salah, tapi terpilihnya kita dicopet, nah itu periksa. Ya Allah, ini satu bis hanya saya yang hilang dompet. Astagfirullah, pasti ini ada hikmahnya. Diingat-ingat, oh iya, saya kalau Jumatan masuk ke saku kanan 20 ribu, ke kiri 2 ribu. Lagi Jumatan ngantuk, kotak infak lewat, masuk refleks. Selesai Jumatan ke warung, sebungkus. Ya Allah, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Kenapa dia istighfar? Salah masuk. Jadi yang masuk ke masjid tadi berapa? 20 ribu. Rencananya berapa? Waduh, semuanya jujur, ada yang 2 ribu. Sekali merokok, berapa sebungkus sekarang rokok? 20. Sebulan kali 30, 600. Setahun kali 12, 7.200.000. Sekali Jumatan 2.000. Sebulan kali 4, 8.000. Kali 12 tahun 96.000. Merokok 7.200.000. Jumatan 96. Merokok 7.200.000. Jumatan. Siapa Tuhannya perokok ya? Allah atau rokok? Lihat saja dari pengorbanannya. Kalau orang yang menuhankan rokok, dia lebih banyak berkorban untuk rokok. Dia lebih ingin dekat dengan rokok. Dia takut jauh dari rokok. Dia pengen selalu akrab dengan rokok. Makanya tidak ada riwayat orang yang menuhankan rokok itu hidupnya bahagia. Enggak ada. Kayak yang stres. Enggak ada kebahagiaan. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok ya. Jangan hadirin, enggak pantas. Jangan ngomong begitu dong, tuh ada kok ustadz yang merokok. Sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Saya emang gak mau ngomongin ustadz. Siapa teladan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah terbayang Rasulullah seorang perokok? Jawab, Enggak mungkin Rasulullah itu waro, hati-hati sekali. Jangankan yang haram, yang subhat aja yang ragu-ragu, enggak. Apakah terbayang para sahabat merokok di Masjid Nabawi gitu kan? Enggak mungkin, otak kita enggak kuat membayangkannya. Para imam, ulama besar, apakah mungkin Imam Syafi'i sambil berfatwa, saya akan berfatwa sebentar ya. Jadi merokok tuh niru siapa? Besar kemungkinan Abu Jahal ya. Awas jangan ada yang ngerokok di sini. Apalagi kalau imam muazin ngerokok udah lewat tuh harus berhenti ya. Kenapa pada lihat kiri kanan? Saya emang enggak tahu, Pak, cuman ada inspirasi aja di pikiran saya. Hadirin, boleh jadi Allah memberikan ujian keuangan karena kita banyak membuang uang di jalan yang salah. Gimana kalau kita dilanda kepahitan? Kalau makin pahit ya, itu berarti di sana ada dosa yang besar. Karena untuk kejadian yang sama, ada yang pahit sekali menderita, ada yang enggak tuh. Kayak menjelang menikah batal. Itu orang macam-macam, Pak. Wah, ada yang sampai membenturkan kening ke tembok, ada yang loncat ke sungai, ada yang meminum obat serangga, tapi ada yang dibatalkan nikah, sujud syukur, Pak. Kenapa bisa pahit? Ini mesti dosa sebelumnya. Boleh jadi yang getir pahit itu proses sebelum nikahnya banyak melakukan perbuatan yang bisa jadi dosa. Baik tindakan fisik atau hati, mungkin udah abis-abisan tuh kepada orang yang dicintainya sampai lupa ke Allah. Jadi ketika takdirnya enggak ada jodoh dengan dia, waduh berat. Nah, pahitnya itu adalah sebanding dosa tuh. Tapi yang sebelum menikahnya istiqoroh. Kalau yang sebelum menikahnya istiqoroh, ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan, ya. Selama menjelang nikah juga jaga, Mas, kita belum halal loh, nggak boleh dekat-dekat, ya. Saya tidak menerima sentuhan sebelum ijab kabul. Neng, ada siapa di rumah nih? Ada Allah, Mas, malaikat. Susah ya ngeceng kamu mah, Allah melulu ya, ada gimana? Mas, jangan sembarang nulis loh, itu dihisab di akhirat. Ada siapa nih? Ada yang dengar enggak? Ada, Mas. Allah Maha mendengar. Jangan salah ngomong. Wah, repot nikah sama kamu mah. Banyak sekali ingat ke Allahnya, saya mah enggak kuat. Batal barokah, ya. Atulah kalau mau punya pendamping hidup yang enak mah, yang cinta ke Allah, setia ke Allah. Kalau ke Allah aja udah enggak setia, gimana setia ke kita, benar? Jadi kalau ada pahit-pahit itu bawanya istighfar, hadirin. Apa aja istighfar? Surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan pada kalian istighfar kepada Tuhanmu yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan membukakan hujan yang lebat. Allah membanyakkan harta. Allah membanyakkan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini kan kalau orang banyak istighfar tuh, Pak, rezekinya kebuka. Orang yang banyak istighfar itu enggak pernah sholat, enggak pernah istighfar, malah rezekinya lebih banyak. Yang banyak tuh dunianya tapi tidak ada rezeki barokahnya. Yang penting rezeki itu bukan jumlah, Pak, barokah. Kalau berkah itu sakinah ke hatinya. Banyak, apa Bapak pikir yang uangnya banyak bisa dinikmati? Enggak, Pak.